Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa melanjutkan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi', masuk pada pembahasan tentang al-imanu biru'yatillahi fid daril akhirati, beriman tentang kaum mukminun akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Bab tentang ru'yatullahi fil akhirah, keyakinan ahli sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat nanti di yaumil qiyamah. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Usulu Sunnah, wal imanu bir ru'yati yaumil qiyamah, beriman bahwa kelak nanti di yaumil qiyamah akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ru'ya 'anil nabi min al-ahadithis sihah, sebagaimana hal itu disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasalam di hadis-hadis yang sahih. Wa anna an-nabiy alaihi salatu wasalam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun 'an rasul salatu wasalam sahihun, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Hal itu ma'thur, teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sesuatu yang sahih. Rawahu Qatadah 'an Ikrimah 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu Al-Hakam Ibn Aban. Wa rawahu Al-Hakam ibni Aban an Ikrimata an Ibn Abbas. Telah meriwayatkan juga seorang yang bernama Al-Hakam Ibn Aban dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Warwahu Ali bin Zaid an Yusuf ibn Mahran an Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi kama ja'ani Nabi al-salatu wasalam wal kalamu fihi bid'atun. Dan hadith yang berbicara tentang hal ini menurut kami, indana, pada kami, ala zahirihi, dimaknakan sesuai dengan zahirnya, sebagaimana datang dari Nabi alaihissalatu wassalam wal kalamu fi bid'atun, dan berbicara tentang hal itu adalah bid'ah, yakni berbicara yang menganggap itu mustahil adalah bid'ah. Walakin nu'min bihi kama ja'ala zahirihi, akan tetapi kita beriman dengan berita tersebut sebagaimana datangnya berita itu. Wala nunadziru fihi ahadan, dan kita tidak membantah, yakni tidak berdebat tentang perkara keyakinan ini seorang pun. Ini matan kitab Usulus Sunnah. Sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Rabi' tentang kalimat tersebut di atas yang barusan kita bacakan. Qala wal imanu birru'yati yawmal qiyamati kama ru'ya 'ani nabi min al ahadits sihat taqaddama al kalamu 'ala ar ru'yah. Pembahasan tentang kaum mukminun akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah adalah telah lewat pembahasannya, kata beliau. Dan itu adalah keyakinan yang benar. Hadisnya banyak disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis. Yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat berikutnya. Matan yang menyebutkan wa anna nabiyya alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya nabi qad ra'a rabbahu, sungguh telah melihat Rabb-nya. Ini yang menjadi pembahasan. Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan. Fa inna ma'thuran Rasulillah alaihi salatu wassalam sahihun, kata Imam Ahmad, bahwasanya keyakinan tersebut teriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dan riwayatnya sahih. Demikian juga diperkuat riwayat Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Demikian pula diriwayatkan al-Imam al-Hakam Ibn Aban an Ikrimah an Ibn Abbas. Demikian pula diriwayatkan oleh Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas ul hadis 'indana 'ala dhahirihi. Dan hadis ini menurut kami dimaknakan sesuai dengan yang tertera. Itu apa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam qad ra'a, sungguh telah melihat Rabbahu, Rabb-nya. Ini sekali lagi ucapannya siapa tadi? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab apa? Usulus Sunnah. Kita lihat keterangan Syekh Rabi' rahimah hafizullah ta'ala. هذه المسألة حصل فيها خلاف. Permasalahan ini padanya terdapat perbedaan pendapat. Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah melihat Rabb-nya, yakni telah melihat Allah? Ini permasalahan hasil fi khilaf, terdapat perbedaan pendapat. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usri bihi rabbahu aw ma ra'ahu. Yang menjadi pembahasan, apakah Rasul alaihi salatu wasallam ketika Isra dan Mi'raj beliau melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak melihat? Au mar'ahu, atau tidak melihatnya. Fa ba'dun nas ta'allaq bi kalam Ibn Abbas hadza. Sebagian manusia berpegang teguh dengan ucapan Ibn Abbas ini, wa ta'allaq bi kalami Ahmad, dan berpegang dengan juga pendapatnya, dan berpegang juga dengan pendapatnya Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah yang barusan kita bacakan tadi di atas matannya. Wa fahimu min kalamihima annahuma yaqulani inna Muhammadan ra'a rabbahu lailatul Isra bi'ainihi. Dan mereka memahami, yakni sebagian manusia, mereka memahami dari dua kalimat imam ini, Ibn Abbas dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melihat Rabb-nya di saat malam Isra wal Mi'raj bi'ainihi, dengan kedua matanya. Ini yang menjadi pembahasan. Apakah benar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, mereka berpijak pada ucapan Imam Ahmad dan berpijak pada ucapan Ibn Abbas, riwayat Ibn Abbas. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Taimiyah dalam pembahasan ini. Kalamu Ahmad wa kalamu Ibn Abbas yuraddu mutlaqan wa yuraddu muqayyadan, atau yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadan. Ucapan Ahmad, Imam Ahmad, dan ucapan Ibn Abbas tersebut secara mutlak dan tersebut secara muqayyad, secara terikat, terbatas. Maksudnya apa? Yakni yatluku Ibn Abbas ra'a Muhammadun rabbahu. Ibn Abbas menyebutkan secara mutlak tanpa adanya batasan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Wayati anhu muqayyadan. Dan juga terdapat riwayat dari Ibn Abbas yang terbatasi. Ra'a bi fuadihi, Nabi melihat dengan hatinya, bahasa kitanya dengan mata hatinya. Ra'a bi fuadihi, Nabi melihat dengan mata hatinya. Wa Ahmadu yardu kalamu mutlaqan, adapun Imam Ahmad, beliau menyebutkan ucapannya secara mutlak. Beliau mengatakan ra'a rabbahu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Wa yuridu min kalami ma yufidu annahu ra'a rabbahu bi fuadihi. Dan terdapat juga pada ucapan Imam Ahmad bahwasanya Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Jadi riwayat yang tersebut dari dua Imam ini, Ibn Abbas dan Imam Ahmad, ada dua riwayat penyebutan secara mutlak. Apa penyebutan secara mutlak? Ini dimutlakkan begitu saja tanpa adanya ketentuan. Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Rabb-nya. Bahas begitu mutlak. Berarti pengertiannya melihat dengan dua mata. Ada yang datang riwayat dengan ditentukan, ada batasannya. Bukan kalimatnya oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat Rabb-nya mutlak begitu, tidak. Tetapi disebut dengan bifuadihi, dengan mata hatinya, dengan hatinya. Ini terdapat dua riwayat dari kedua-duanya. Wasahih, yang benar dalam hal ini, kama yaqulu Ibn Taimiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah. Yang benar dalam perkara ini adalah penjelasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن محمدا رأى ربه في ليلة الإسراء. Tidak ada satupun dalil yang sabit, tidak ada satupun dalil yang kokoh telah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Rabb-nya di malam Isra wal Mi'raj. Tidak ada dalil yang kokoh, baik ayat maupun sunnah, yang menyebutkan dengan jelas bahwasanya Nabi Muhammad melihat Rabb-nya. Kalau disebut seperti kalimat itu, anna Muhammadan ra'a rabbahu, yakni mutlaqan, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan kedua matanya secara mutlak. Keterangan dari Syekh Islam Taimiyah mengatakan tidak ada itu. Tidak ada penyebutan itu. Dari Al-Quran ataupun dalam sunnah, tidak ada itu. Kalam Ibn Abbas mauqufun wa muqayyadun fi nafsil waqt. Wa at-taqyidu bin nusus allati waradat muqayyadatan asahhu. ففي صحيح مسلم أنه رأى أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. Ucapan, adapun ucapan Ibn Abbas yang tadi di atas yang menjadi pegangannya Imam Ahmad, ini adalah ucapan yang mauquf. Mauquf adalah sebuah riwayat yang terhenti pada seorang sahabat, tidak sampai kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ini ucapan Ibn Abbas, tidak marfu' kepada Nabi, tidak terangkat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wa muqayyadun fi nafsil waqti, dan terbatasi di saat itu juga. Terbatasi ucapan Ibn Abbas itu ucapannya beliau murni, tidak ada dalam nas Al-Quran, tidak ada dalam nas hadis, dan dibatasi di waktu itu juga. Apa batasannya? Wattaqidu, batasannya adalah bin nusus, dengan nas-nas. Allati wardat muqayyadatan, yang teriwayatkan tersebut dengan terbatas. Ini asahhu, lebih sahih. Kata beliau, wattaqyidu bin nusus allati waradat muqayyadatun asahhu. Begitu bacanya. Dan nas-nas yang terbatasi itu lebih sahih daripada nas-nas yang tidak terbatasi. Terbatasi dengan kalimat apa? Dengan kalimat bifuadihi. Bahwasanya Nabi melihat Allah bifuadihi, dengan mata hatinya. Riwayat yang menyebutkan kalimat ini lebih sahih, lebih sahih daripada yang mutlak. Fa fi sahih Muslim, misal disebutkan dalam sahih Muslim, annahu ra'a rabbahu bifuadihi marratain, bahwasanya Nabi melihat Rabb-nya dengan mata hatinya dua kali. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm ayat yang ke-11, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hati mendustakan apa yang telah dia lihat. Mara'a, apa yang telah dia lihat, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dengan kalimat apa? Fuad. Apa itu fuad? Fuad yakni hati. Wa qala ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kalimat ini dalam surat An-Najm ayat yang ke-13, dan sungguh Nabi telah melihatnya nazlatan ukhra, pada kali yang keduanya, yakni marratain. Ayat ini menunjukkan berapa? Dua kali. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah marratain, dua kali. Ini keterangan dari Syekh Utsman Taimiyah dan dari Syekh Rabi. Yang benar adalah ucapan Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun nas yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua matanya ketika Isra dan Mi'raj. Yang benar melihat dengan hatinya. Aisyah su'ilat qalat fi hadits masruq salatun man haddatsaka bihinna faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah. Aisyah ummul mu'minin su'ilat, pernah ditanya tentang hadis masruq. Qalat, beliau mengatakan, salasun, ada tiga hal. Man haddatsaka bihinna, siapa yang berbicara kepadamu dengan tiga hal itu, faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarat minha, di antaranya yang disebutkan oleh Aisyah adalah man qala, barang siapa yang mengatakan inna Muhammadan ra'a rabbahu, bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam telah melihat Rabb-nya, faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah, sungguh dia telah berdusta kepada Allah dengan dusta yang sangat besar. Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Ingatkan kepada muridnya yang bernama Masruq, kalau ada orang yang mengatakan kalimat ini, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta dengan kedustaan yang sangat besar atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Masruq, amhalini ya ummul mu'minin, amhilni, amhilini ya ummul mu'minin, yani mahlan mahlan, mahlan mahlan, yani ulangi lagi wahai ummul mu'minin, pelan dalam menyampaikannya wahai ummul mu'minin. Alaisallahu yaqul, bukankah Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qalat lahu ana awwalu hadhihi ummati, sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadha qalat dzalika jibril ra'ahu rasulullah alaihi salatu wasalam kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allah 'alayha amratain ra'ahu munhidran munhadiran min as-sama' saddan ma bayna as-sama'i wal ard, ya'ni ma ra'ahu 'ala hay'ati allati khalaqahu Allah 'alayha illa marratain fayarahu qad sadda ma bayna as-sama'i wal ard bi'adami khalqatihi. Fal ayatu ta'ni ru'yata Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wasalam. Masruq, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan amhilini ya ummul mu'minin, pelan atau jangan tergesa-gesa wahai ummul mu'minin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu dalam Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berdusta hati terhadap apa yang telah dia lihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Allah memberitahukan dan sungguh Nabi telah melihatnya kali yang kedua kalinya. Bagaimana dengan ayat ini? Yani Nabi, apakah melihat Allah Azza wa Jal dengan kedua matanya? Ini yang menjadi pembahasan. Dua ayat tadi di atas, apakah menunjukkan Nabi melihat Allah? Ternyata pada riwayat yang sedang kita bacakan ini, riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Masruq muridnya, Barang siapa yang berucap bahwasanya Allah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, sungguh dia telah melakukan kebohongan yang besar. Mendengar kalimat ini, Masruq bertanya, bagaimana dalam memahami firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukankah ini berbicara tentang Nabi melihat Allah dengan hatinya, bahkan melihat kedua kali atau dua kali? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan firman Allah azza wa jal, ma kadzabal fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Aisyah mengatakan, beliau mengatakan, ana awwalu hadhil ummah, aku adalah orang yang pertama kali di umat ini sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadha, yang bertanya kepada Rasul tentang ayat ini. Apakah Nabi melihat kepada Allah? Apakah ayat ini berkaitan dengan Nabi melihat Allah? Saya orang yang pertama kali bertanya kepada beliau alaihissalatu wassalam tentang makna dan pengertian dua ayat tadi di atas. Qalat Aisyah mengatakan, zalika Jibril, itu adalah Jibril. Ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat dalam ayat ini adalah Rasul. Yang dilihat oleh Rasul adalah Jibril. Ini keterangan dari Aisyah setelah Aisyah bertanya kepada Nabi tentang makna dua ayat tadi di atas. Nabi melihat Jibril. Ayat ini tidak berbicara Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marratain. Nabi melihat Jibril pada bentuk aslinya. Pada bentuk aslinya yang Allah ciptakan Jibril dalam bentuk aslinya itu, marratain, dua kali. Ra'ahu man hadira minas sama', Nabi melihat Jibril muncul dari langit atau turun dari langit, sadan ma bainas samiul ard, tingginya beliau adalah antara bumi dengan langit. Ini tingginya, panjangnya sayapnya, maddal ufuk, menutupi ujung bumi bagian timur dan barat, besar sekali. Yani ma ra'ahu ala hayatihi allati khalaqahu Allah 'alayha illa marratain. Ini tidaklah Rasul melihat Jibril pada bentuk aslinya kecuali hanya dua kali saja. Kecuali hanya dua kali saja. Hayrahu qad saddama baina as-sama'i wal ard, Nabi melihat Jibril tingginya antara bumi dengan langit, li'azami khalqihi, karena besarnya penciptaannya. Inna Allah menciptakan Jibril dalam bentuk besar sekali. Fal ayatu ta'ni ru'yatu Muhammadin Jibril alaihi salam. Dua ayat di atas berbicara tentang bahwasanya Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Riwayat ini disebutkan riwayat Muslim dalam kitab al-Iman bab makna qali jalla wa ala wa laqad raahu nazlatan ukhra wa hal yara nabiy la rabbahu la tisra hadis raqam 177. Riwayat ini tersebut dalam riwayat Muslim dalam kitab al-Iman ketika berbicara tentang makna ma kadzabal fuadu ma raa, berbicara tentang itu disebutkan dalam bab itu, hal ra'a an-nabiyyu rabbahu lailatul isra, apakah Nabi Muhammad melihat Rabb-nya di malam Lailatul Isra wal Mi'raj dengan kedua matanya? Maka dibawakan lima Muslim riwayat Aisyah tadi di atas. Ini penjelasan dari Syekh Rabi. Wasuila Rasul kama fi hadits Abi Dzar. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sebagaimana tersebut dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu an bil idafati li hadits Aisyah, dengan ditambahkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qala nurun anna arahu, nurun, cahaya, itulah yang aku lihat. Ya'ni ba'idun istab'ada nazar, yani jauh. Istab'ada nazar yani pandangan yang jauh. Aku melihat nur, cahaya. Wal isnadani ladani saqahuma ibn Abbas kilahuma fihi dha'fun. Ini sudah selesai pembahasan. Berarti terbantah sudah anggapan orang sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya Nabi melihat Allah dengan kedua matanya pada kejadian Isra wal Mi'raj, dengan bersandarkan pada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Terbantahkan sudah, keyakinan itu salah. Apalagi belum menerangkan wal isnadani, dan dua sanad alladhani, yang keduanya disebutkan oleh alladhi saqahuma, dua riwayat atau dua sanad yang menyebutkan dua jalan dari Ibn Abbas, kilahuma fi dha'fun, dua jalan itu dua-duanya ada kelemahannya. Jalan pertama, rahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas, ini jalan pertama. Yang kedua, warahu al-Hakamu Ibn Aban an Ikrimata an Ibn Abbas, dua-dua riwayat ini lemah. Warahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Nahran an ibn Abbas al-Hakam ibn Aban hadha saduq lahu awham fil isnad al-awwal. Al-Hakam ibn Aban hadha saduq, orangnya bisa dipercaya tetapi memiliki berbagai macam kerancuan-kerancuan. Dalam sanad yang pertama, wa fil isnad tsani, dalam sanad yang kedua, fi Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif, di situ terdapat seorang yang bernama Ali bin Zaid ibn Jud'an, orang ini lemah, rawi yang lemah. Wa fi Yusuf ibn Nahran majhul, orang ini tidak dikenal. Lam yarwi anhu illa Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Lam yarwi anhu, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an atau Jad'an. Araftum fauma mauqufani, maka berarti keduanya adalah mauqufani. Yang dua riwayat tadi lemah dan keduanya mauquf, bukan sabda Nabi tetapi ucapan Ibnu Abbas, tetapi terlihat sanadnya itu lemah. Qaulun mauqufun an Ibnu Abbas, ucapan yang terhenti hanya pada Ibnu Abbas, aradahul marfu', yang membenturnya adalah hadis yang marfu', yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang marfu' apa? Nurun anna ara, cahaya itu yang kulihat. Demikian pula dengan hadis Aisyah yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Aisyah menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya sahih. Hadis yang sahih tidak menyebutkan bahwa Nabi melihat Allah dengan kedua mata kepala. Hadis yang mauquf berhenti hanya sampai Ibnu Abbas menyebutkan itu. Maka ketika berbenturan antara idza ta'arada al-mauquf al-marfu' ayyuhuma taqaddam ayyuhuma nuqaddam, apabila ada hadis mauquf, ada hadis yang marfu', mana yang kita kedepankan? Satu riwayat ucapan Ibnu Abbas tidak sampai kepada Nabi, satu riwayat sampai kepada Nabi, main kita pegangi? Ya tentunya sebuah riwayat yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa difahami? Qala syai, beliau melanjutkan ucapannya, hadza ala fard anu yufidu ru'yati bil 'ain, naqulu hadza tanazzulan wila fa sahih an itlaqa hadza in sabata yuqayyadu bil hadith tsabit fi sahih Muslim min tariqain an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fu'adihi. Faqayyad Ibn Abbas nafsuhu ar-ru'yata allati tatlaqaha biru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi fu'adihi, wa yaqul Ibn Taymiyah al-Imam Ahmad yutlaqu ru'yata wa yuqayyid. Tentunya tadi jawabannya adalah dikedepankan hadis yang marfu', hadis yang mauquf ditolak. Hadza ala fard, kata beliau, ini jikalau kita umpamakan bahwasanya kalimatnya Ibn Abbas itu memberikan pengertian melihat dengan kedua mata. Ucapannya Ibn Abbas memberikan pengertian Allah melihat dengan kedua matanya. Anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'ainihi. Ini otomatis tertolak. Tertolak. Karena hadis yang sahih dan menyebutkan itu. Kemudian beliau mengatakan, naqulu hadza tanazzulan, kita katakan ini tanazzulan sebagai bentuk tanazzulan, merendahkan, begitu, merendahkan hati. Tanazzulan itu mengalah bahasanya. Kami katakan sebagai bentuk mengalah. Wa illa fa sahih, kalau tidak seperti itu, yang benar adalah bahwa itlaq hadza dimutlakannya, Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala, ini enggak benar. Yang benar adalah apa? In sabata yuqad bil hadits tsabit. Jika riwayat itu ada, tentunya dibatasi dengan riwayat yang tsabit dalam Sahih Muslim. Dari dua jalan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi mengatakan ra'a rabbahu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadihi, bahwasanya Nabi melihat Allah dengan hatinya. Sini riwayatnya mengatakan Allah melihat dengan kedua matanya, ini tertolak. Saya ulangi, Nabi Muhammad melihat Allah Azza wa Jal dengan kedua matanya, ini tertolak. Kalaulah ada, itu harus dibatasi dengan riwayat yang sahih dari Ibn Abbas yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan batasan apa? Mata hatinya. Faqayyada Ibn Abbas nafsuhu, maka Ibn Abbas sendiri yang membatasi bahwasanya Nabi melihat Allah dengan hatinya. Biru'atin Nabi fu'adihi. Bahwasanya Nabi melihat Allah dengan hatinya. Wa yaqul Ibn Taymiyah al-Imam Ahmad yatliq ru'yatahu yuqayyid. Ada Imam Ahmad juga seperti itu. Penyebutannya kadang kala dengan mutlak, kadang kala dengan muqayyad. Waswabu huwa at-taqyid. Yang benar dalam hal ini adalah terbatasi. Idzan, kalau demikian adanya, ma fi khilaf baina sahabah. Tidak ada khilaf di antara para sahabat ketika dibatasi dengan bifuadihi. Tidak dimutlakkan penyebutannya. Fa ahlul ahwa alladhina yurawijuna al-khilafati fil usul al-qa'id yaqulun as-sahabatu ikhtalafu fil aqaid hadha kadhibun ma ikhtalafu Aisyah kanat tanfir ru'yati bil basar wa Ibn Abbas ma athbat ru'yati bil basar athbat ru'yati bil fuad ayna al khilaf ma fi araftum ahlul ahwa, ahlul ahwa pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, mereka menggembar-gemborkan ungkapan adanya khilaf di antara para sahabat dalam perkara keyakinan dan prinsip. Mereka menggembar-gemborkan kemana-mana bahwasanya para sahabat berbeda pendapat dalam perkara akidah. Yaqulun, mereka mengatakan ikhtalafu fil aqaidi. As-sahabatu ikhtalafu fil aqaidi. Para sahabat mereka berbeda pendapat dalam perkara akidah. Ini ucapannya al-bid'ah. Maka Syekh Rabi membantah, hadza kadzibun. Ini adalah kebohongan. Makhtalafu. Tidaklah para sahabat berbeda pendapat dalam perkara akidah. Bagaimanakah itu? Syarbi mendudukan perkaranya. Aisyah kanat tanfir ru'yata bil basar. Hadis Aisyah yang ditiadakan adalah Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ini yang ditiadakan dalam hadis Aisyah tadi. Dan hadis Ibn Abbas, tidaklah beliau menetapkan Nabi melihat dengan mata kepala. Tak lain Ibn Abbas menetapkan Nabi melihat Allah dengan mata hatinya. Ainal khilaf, kalau demikian, mana perbedaan itu? Ma fi, tidak ada. Araftum, kalian faham ini semuanya? Ini ucapan dari Syekh Rabi. Ini kaset yang ditranskrip kepada tulisan, sehingga bahasa beliau bahasa bicara. Kalimat mafi ini bahasa lahja sana orang Saudi, mafi ini tidak ada. Tidak ada khilaf di antara para sahabat sampai pun dalam perkara ini. Kenapa? Karena riwayat Ibn Abbas yang mengatakan Allah melihat dengan mata kepala ini lemah, tidak benar. Ibn Abbas mengatakan Allah Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Saya ulangi, dengan mata hati. Yang salah Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ini hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Yang benar, Ibn Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata hati. Adapun hadis Aisyah yang dinafikan adalah Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Itu yang dinafikan. Sehingga tidak ada khilaf dalam perkara ini, kata Syekh. ويختم الكلام على هذه يقول والحديث عندنا على ظاهره إمام أحمد dalam kitab usul sunnah menutup ucapannya dengan kalimat عندنا على ظاهر حديث pada kami sesuai dengan apa yang nampak darinya. قد يفهم منه أنه يرى kadang bisa difahami hal ini bahwa Imam Ahmad berpendapat anna Rasul ra'a rabbahu bi'ainih, bahwasanya Rasul melihat Rabb-nya dengan kedua matanya. Binaan ala hadis Ibn Abbas, hal ini sebagaimana dibangun di atas hadis Ibn Abbas yang mauquf yang lemah itu. Wa qad araftu anna hadis Ibn Abbas madha fi min al-kalam, kalian telah tahu pembahasan tentang hadis Ibn Abbas yang menyebutkan tentang apa tadi? Allah melihat, Nabi melihat Allah dengan mata kepala, itu lemah. Sudah kita lewat pembahasannya. Wa nu mayartaki ila darajat sihah. Hadis Ibn Abbas atau riwayat Ibn Abbas yang mauquf yang sanadnya lemah yang menyebutkan Nabi melihat Allah dengan mata kepala, ini tidak sampai tingkatan sahih. Wa qad la yartaki ila darajat hasan, bahkan tidak naik sampai derajat hasan. Tsumma innahu muqayyad bil hadits sahih, bahkan kemudian riwayat itu terbatasi dengan hadis yang sahih yang dimaukan dengannya dalam melihat dengan mata hati. Fa yumal kalamu wal mutlaq al muqayyad, maka ucapan Ibn Abbas yang mutlak dibawa kepada ucapan yang muqayyad. Barakallahu fiikum, wa takun natijatu annahu la khilafa fi al-qadiyah baina sahabah, dan kesimpulannya adalah tidak ada khilaf di antara para sahabat dalam perkara ini. Ammal mutahirun ba'duhum ta'asar bi kalami Ahmad wa dhanna annahu yaqul anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'anih wa fahimahu hadha wa fahmu hadha khata' id anna Ahmad kana yuqaidu ru'yata bil qalb. Adapun orang-orang yang akhir-akhir ini, mutakhirun, orang-orang yang datang belakangan ini, sebagian mereka terpengaruhi dengan ucapan Imam Ahmad, dan dia menyangka bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan kedua matanya. Ini adalah pemahaman yang salah. Id anna Ahmada, dikarenakan Imam Ahmad membatasi ucapannya bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah bil qalbi, dengan hati. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai di bab ini. Insyaallah pada pertengahan datang kita masuk pada bab baru, al imanu bil mizan yaumal qiyamah. Beriman dengan adanya timbangan nanti di yaumul qiyamah. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadri. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.